إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang dihormati, kita akan bahas kitab atau kutayb min adabil muallimin wal muta'allimin, akhlak para pelajar dan para pengajar, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di antara adab-adab muallimin dan juga muta'allimin, adab-adab para pengajar dan para pelajar, yang pertama kali adalah al-ikhlas. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Qala rahimahullah, yata'ayyan 'ala ahli al-'ilmi min al-muta'allimin wal muallimin an yaj'alu asas amrihim alladhi yabnuna 'alayhi harakatuhum يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم. الإخلاص الكامل. Kata beliau, semestinya bagi para ahlul ilmi, para ulama, minal muta'allimin, para pelajar, dan juga para muallimin, para pengajar, hendaklah mereka menjadikan dasar dari urusan mereka, dari bangunan yang mereka bangun, hendaklah dijadikan dasarnya adalah al-ikhlasul kamil, keikhlasan yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani segala harakat mereka, gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan ta'lim, pengajaran mereka, wasakanatihim, diam-diamnya mereka, berhentinya mereka, semua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة. Dan juga dasarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala بهذه العبادة, dengan ibadah ini. Yani dasar dari belajarnya, dasar dari mengajarnya, dasar dia mencari ilmu, semuanya harus dasarnya adalah taqwallah. Ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Karena belajar adalah ibadah, mengajar juga ibadah. Allati hiya ajallul ibadat, bahkan bukan hanya ibadah, ajallul ibadat, setinggi-tinggi ibadah. Yani ajal dari kata jalil. Ajallul ibadat artinya al-ibadatul jalilah, ibadat yang tinggi, yang mulia. Wa akmaliha wa anfa'iha wa 'ammiha naf'an, bahkan bukan hanya paling tinggi, tapi dikatakan akmaliha, yang paling sempurna ibadah adalah belajar, menyampaikan ilmu dan mencari ilmu. Wa anfa'iha, yang paling bermanfaat. Wa a'ammiha, dan yang paling umum naf'an. A'ammiha naf'an, yang paling umum manfaatnya. Ini manfaatnya menyeluruh. Qanibirin a'azakumullah. Ibadah salat misalnya. Sesungguhnya orang salat bisa menjadi orang yang khusyuk pada Allah. Karena itu mengandung zikir pada Allah. Saya belajar mengandung zikir pada Allah. Karena yang dipelajari adalah qala Allah, qala Rasul. Sehingga mengandung zikir, mengingat Allah SWT. Tapi ketika salat membuat seorang bertambah khusyuk, takut kepada Allah. Demikian pula belajar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin kenal Allah, semakin kenal sifat-sifat Allah, semakin kenal apa yang Allah beritakan tentang hari akhirat, maka semakin takut kepada Allah SWT. Sehingga dikatakan nafa'nya, manfaatnya a'am, lebih umum. Mengandung zikir di dalamnya, mengandung peringatan di dalamnya, mengandung pelajaran agar orang bertambah takut pada Allah, mengandung berita-berita yang agar manusia akan berharap kepada Allah. Sehingga yang namanya mencari ilmu, menyampaikan ilmu, itu adalah sesuatu ibadah yang a'ammuha naf'an, yang paling umum manfaatnya, mencakup segala sisi. Kalau dikatakan tapi jihad kan membela Islam, masa kalah dengan mencari ilmu? Mencari ilmu adalah mencari senjata untuk mengalahkan dan menumpas segala macam kebatilan. Semua syubhat-syubhat, semua kesesatan-kesesatan, semua pengkaburan-pengkaburan yang ditebarkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, itu akan tumbang satu persatu dengan ilmu. Kalau kaum muslimin tidak belajar dan tidak memiliki ilmu, maka mereka akan tertipu. Mereka akan mudah ditipu, diseret ke dalam kesesatan-kesesatan tanpa terasa. Tetapi dengan ilmu, maka tipuan-tipuan tadi akan terlihat gamblang bahwa itu batil. Akan terlihat jelas bahwa itu adalah tipuan. Sehingga kaum muslimin selamat. Maka tidak ada yang lebih tinggi dari jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Khamilina azakumullah. Maka dikatakan a'amaha naf'an, paling umum manfaatnya. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman Nawfir al-Sa'di, wa yatabaqqadu hadal asal an-nafi' fi kulli daqiqin min umurihim wajalim. Dikatakan bahwasanya mereka, para pencari ilmu maupun para pengajar ilmu, hendaklah mereka yatabaqqadu hadal ilmu. Yatabaqqadu hadal asal, mencari prinsip dasar itu, yaitu al-ikhlas. Berupaya untuk bisa ikhlas, berusaha untuk niatnya hanya karena Allah dan tidak karena yang lain. Kalau untuk cari keuntungan duniawiyah, cari keuntungan-keuntungan harta dalam ta'lim wa ta'allum, salah tempat dia, keliru dia. Kalau mau cari keuangan atau mau cari emas dan perak atau cari keuntungan-keuntungan duniawiyah, salah alamat. Bukan di ta'lim wa ta'allum al-islamiyah, bukan di sana. Tempatnya di gereja-gereja sana, mereka bagi-bagi beras, bagi-bagi duit. Kalau datangnya kepada pesantren, keliru. Iya Pak? Justru malah kadang-kadang pas-pasan makan nasi putih dengan garam. Demikian pula ketika dia mengajar. Mengajar, menyampaikan ilmu, mengharapkan dapat keuntungan, dapat bayaran besar. Keliru, salah alamat. Kalau mau dapat bayaran besar, bukan ngajar keislaman, bukan ngajar din. Di sana itu, kampus-kampusan jadi dosen. Atau di gereja-gereja tadi, jadi pendeta, akan dapat dana besar. Maka yang namanya para ulama, yang namanya alim pembawa ilmu, menyampaikan ilmu, mereka dalam keadaan ikhlas karena Allah, karena mereka tahu bukan ini alat untuk mencari ilmu, mencari uang, bukan ini cara untuk mencari keuntungan. Mereka tahu itu, sehingga mereka siap untuk mengorbankan dirinya, siap mengorbankan waktunya, siap mengorbankan apa yang dia punya untuk dakwah wa ta'lim, untuk ta'allum, untuk belajar dan mengajar, untuk menyampaikan ilmu dan mencari ilmu. Qul inna a'udzu billahi dikatakan oleh beliau, yatafaqadu hadzal asl fa in darasu aw darasu aw bahatu aw nadharu aw asma'u aw istama'u aw katabu aw hafizu aw karraru durusahum al khassah aw raja'u 'alayha aw 'ala ghayriha al kutub al ukhra aw jalasu majlis 'ilmin aw naqalu aqdamahum ihdamahum li majalis al 'ilm aw ishtaraw kutuban aw ma yu'inu 'ala al 'ilmi kana al ikhlasu lillahi ta'ala. Kata beliau, apakah mereka dalam posisi darasu belajar atau darasu atau mengajar, bahasu atau nadharu dalam posisi membahas ilmu atau dalam posisi nadharu berdiskusi, dalam posisi asma'u memperdengarkan ilmu jadi mengajar, atau istana'u atau mendengarkan ilmu, dalam posisi memperdengarkan ilmu atau mendengar ilmu, atau katabu atau hafidhu atau menulis ilmu, menulis tulisan-tulisan, buletin-buletin, menulis risalah-risalah, atau hafidhu atau menghafal ilmu-ilmu, kararu durusahumul khasah, apakah dia sedang mengulang-ulang pelajaran, sedang menghafal, atau raja'u alaiha atau dia sedang muraja'ah, mempelajari kembali apa yang telah dibahas, atau ala ghairiha al-kutubul ukhra atau dia membahas, membandingkannya dengan kitab-kitab lain, atau jalasu majlis ilmi atau dia duduk di majlis-majlis ilmu, atau naqalu aqdamahum li majalis al-ilm atau dia berpindah posisi untuk maju ke majlis-majlis ilmu untuk menyampaikan ilmu, atau ishtarau kutuban ataupun membeli kitab sekalipun atau membeli apapun, membeli pena, membeli pensil, membeli kertas, membeli apapun yang yu'inu 'alal ilmi, yang membantu untuk mencari ilmu, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus ikhlas lillah ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu akan rela mengeluarkan walaupun agak besar, tapi kitabnya mahal, tidak apa-apa, ilmu lebih mahal. Kenapa demikian? Karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berpikir bahwa ini semua untuk membantu mencari ilmu, dan ilmu adalah sesuatu ibadah yang sangat besar. Wahtisab ajrihi wa dawamihi mulaziman lahum, dan juga ihtisab ajri, mengharapkan pahala dari Allah, wa dawamihi, mengharapkan balasan dari Allah, itu sesuatu yang mulaziman lahum. Karena ikhlasu lillah wa ihtisabu ajrihi wa dawamuhu mulaziman lahum, maka keikhlasan, harapan untuk mencari pahala dari Allah, mencari balasan dari Allah, itu sesuatu yang lazim, mulaziman lahum, sesuatu yang harus bagi semua para santri, para pencari ilmu, para guru, para pengajar, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena dunia. Liyathira ishtighalahum kulluhu quwwah wa ta'ah, agar kesibukan mereka dalam mencari ilmu tadi semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Quwwah wa ta'ah sayran ila Allah. Istighaluhum, kesibukan mereka seluruhnya, kekuatannya sebagai ketaatan dan sebagai sayran ilallah, sebagai perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila karamatihi, sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liyatahaqqaqu biqawlihi, dan agar mewujudkan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, tariqan ila aljannah, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Akhrajahu Muslim min Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah menjamin dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, innahu la yantiqanil hawa, karena Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, bahwasanya barang siapa yang berjalan menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang jauh-jauh datang untuk mencari ilmu, ke pondok-pondok pesantren untuk mencari ilmu, ke majlis-majlis ta'lim untuk mendapatkan ilmu, ngaji, maka usaha dia tidak sia-sia. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Qul inna a'udzubikumullah fa kullu tariqin hissi aw ma'nawi. Maka semua jalan, apakah jalan hissi ataupun jalan ma'nawi? Apa jalan hissi? Jalan yang nyata, yang bisa diraba, yang diketahui secara zahir. Seperti kamu berjalan dari satu kota ke kota lain untuk mencari ilmu, atau dari negeri ke negeri lain untuk mencari ilmu, dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu, itu perjalanan hissi. Tapi ada juga yang dikatakan tariq ma'nawi. Apa tariq ma'nawi? Yani jalan dalam artian jalan, tapi bukan jalan yang kamu langkah dengan kakimu. Yani menempuh satu usaha untuk mencari ilmu. Bagaimana jalannya supaya saya mencari ilmu? Beli kitab. Makanya tariq. Kenapa? Beli kitab tariq ilal ilmu. Bagaimana untuk mencari ilmu? Oh, saya harus mengulang-ulang. Maka dia mengulang-ulang supaya hafal. Itu tariq ilal ilmu. Saya bangun malam untuk membuka kembali setelah salatnya, dia buka kembali apa yang telah dipelajari, dia murajaah. Itu juga usaha. Maka itu juga tariq ilal ilmu. Maka semua usaha untuk mendapatkan ilmu adalah tariqan ilal ilmi. Maka semua jalan, semua cara untuk mendapatkan ilmu itu dikatakan sebagai tariqan, sebagai jalan mencari ilmu. Sehingga bisa jalan hissi, bisa jalan ma'nawi, termasuk dalam hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Falbinna'azakumullah, maka tariq hissi atau ma'nawi yang yaslukuhu ahlul ilmi. Jalan yang hissi ataupun jalan yang ma'nawi yang ditempuh oleh orang-orang yang mencari ilmu. Yu'ain alal ilmi, yang akan mendukung ilmunya. Awayahsuluhu, atau yang akan menyebabkan dia dapat ilmu. Fa'innahu dafilun fihada, maka semuanya masuk di dalam apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tadi, termasuk apa yang akan dibalas dengan balasan yang azimah, dengan balasan yang besar, yaitu suhulah ad-dukhul ila jannah. Ini mudahkan jalannya untuk mencari, untuk mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.